Dorong dagu 60 derajat ke bawah, majukan bibir hingga melipat wajah. Siapkan kamera handphonemu, jepit dengan tong sis, jepret tombol walah, cek hasil siap narsis. Putar-putar kamera, cari-cari sudut buat jepret foto selfie. Buka sosial media, pencet-pencet lalu posting pakai hashtag selfie. Hey girl, lihatlah ku sekarang, lihatlah diriku dari banyak sudut pandang. Pandang ke atas, pandang ke bawah, pandang ke depan dan pandang ke belakang. Hey girl, lihatlah ku sekarang. Me love me, me love selfie selfie. Me love me, me love selfie selfie. Selfie, selfie, me love me, me love selfie, selfie. Hey girl, aku memang menawan, cukup keren untuk buatku jadi terkenal. Di internet, terkenal di Facebook, trending topic di Twitter dan di Instagram. Hey girl, aku memang menawan. Me selfie, me love me, me love selfie selfie. Me love me, me love selfie selfie. Me love me, me love selfie selfie. Hey little mama, ku suka-suka dengan kamera. Gak perlu pakai lama-lama, buat dilaki-laki peluah. Yeah right, ku akui memang diriku ganteng. So what kalau emang ada yang gak seneng. Mimi selfie, selfie, selfie. Mimi love me, love me, love me. Hey, this is me, myself and I. Selfie, yo. Me love me, me love selfie, selfie. At Bastian Steel.